Mitra bisnis, setiap bulan puasa, banyak kepala daerah melarang usaha hiburan seperti karaoke, sauna, bar, nightclub, dan sebagainya untuk beroperasi. Tapi anehnya, pada izin usaha yang diberikan, tidak dicantumkan larangan ini. Sehingga setiap tahun, pengusaha dibingungkan dengan aturan dadakan ini. Banyak yang mempertanyakan, kenapa aturan ini tidak secara tegas dinyatakan dalam izin usaha. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Harian Masyarakat Pariwisata Indonesia, Meiti Robot. Bu Meiti, apa komentar Anda tentang ini? Ya, saya melihat ini suatu inconsistency, dan yang mau dilakukan adalah kok kaitannya ke agama gitu loh. Aneh sekali. Kalau memang seperti tadi dikatakan bahwa memang tidak boleh, kenapa tidak dari awal gitu. Jadi semuanya tidak jelas. Apapun yang dilakukan di sini tidak jelas. Kita juga di sektor pariwisata jadi bingung juga ya. Kalau peraturan-peraturan dibikin semaunya dia, seenaknya dia, waktu kapan dia mau lakukan itu. Ya, untuk kita juga jadi susah gitu. Bagaimana kita mau tingkatkan pariwisata dengan cara seperti itu. Kalau menurut Ibu, idealnya apakah selama bulan puasa perlu dilakukan penutupan atau pembatasan jam operasional tempat hiburan ini? Tidak. Menurut saya tidak. Selama ini adalah sesuatu yang positif. Of course, kalau dilakukan hal-hal yang tidak baik, ya itu dikenakan aja peraturan, dikenakan sanksi. Tetapi kalau selama ini baik, dan orang untuk hiburan, bukan hanya orang Indonesia kok yang masuk ke sana, banyak orang turis-turis kita yang masuk ke dalam acara hiburan itu. Lagi pula itu kan juga adalah income dan PAD untuk daerah. Ya toh? Dengan cara seperti itu akan mengurangi. Gimana kita mau mengurangi kemiskinan kalau caranya seperti ini. Jadi berarti kan pegawai-pegawai yang kerja di situ nggak dapat income. Siapa memberikan mereka makan selama itu bulan puasa? Apakah pemerintah mau tanggung itu? Menurut saya biasa-biasa aja. Tapi dengan catatan bahwa itu dilakukan secara benar gitu loh. Tidak dengan macam-macam acara gitu. Apa yang mereka biasa lakukan? Sekarang ini kalau ditutup, pegawainya kan dirumahkan. Siapa mau gantiin mereka punya income? Tapi Bu, banyak komentar mengatakan, tempat hiburan memiliki konotasi yang buruk, sehingga untuk bulan suci, sebaiknya dilakukan penyesuaian jam operasional. Bagaimana menurut Ibu? Kalau pertimbangannya itu konotasinya negatif, ya jangan berikan izin. Apakah dengan diberikan izin bisa dapat uang mungkin? Jadi bikin aja kasih izin. Aneh, memang tidak ada konsistensi menurut saya ya. Dan kita juga di sektor pariwisata jadi bingung kalau hal-hal seperti itu dilakukan. Ini kan Pemda, Pemda setempat. Ya, mungkin orang-orang Pemda dengan ngerti pariwisata ya gimana ya? Susah kita juga. Makanya kita ketinggalan terus dengan negara-negara tetangga kita dengan pariwisata. Orang lain udah 12 sampai 20 juta wisatawan, kita masih aja bertengkar di 7 sampai 8 gitu. Bertahun-tahun. Padahal waktu dulu dengan menteri yang lama, Pak Yupasi, tahun ini mestinya udah 20 juta wisatawan kita dapat. Tapi ternyata apa? Enggak tah. Ya makanya kita tersendat-sendat pariwisata kita. Demikian Ketua Harian Masyarakat Pariwisata Indonesia, Meiti Robot. Saya Wendy Lim.